Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai bantahan terhadap ahlu syirik, bagaimana mereka mengkiaskan, bagaimana mereka memutarbalikkan fakta. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Al-wajhu ar-rabi'u, sisi yang keempat, annallaha hakama bi kufri unasin liqaulihim kalimatan takallamu biha wa abtalat islamahum wa imanahum. Sisi yang keempat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghukumi naam orang-orang dengan kekufuran disebabkan karena ucapan mereka dengan sebuah kalimat, sebuah kata, satu kata. Takallamu biha, yang mereka berbicara dengan perkataan tersebut. Abtalat islamahum wa imanahum, membatalkan keislaman mereka dan keimanan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yahlifuna billahi, mereka berani bersumpah atas nama Allah, maqalu, mereka tidak berkata dan ucapan ya, mengganggu Rasulullah SAW, padahal walaqad qalu kalimatal kufri, padahal sungguh mereka telah mengucapkan dengan ucapan kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Fa kafarahum bi kalimatin ma'a kaunihim ma'a Rasulillah yusallun wa yujahidun. Perhatikan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka dengan sebab satu kata. Bersamaan keadaan mereka bersama Rasulullah salat, berjihad, nah seperti itu. Kenapa? Karena ucapan kekufuran barakallahu fikum berbahaya. Al-wajhul khamis, sisi kelima, annallaha kaffara unasan bisababi kalamin qaluhu ala wajhil mazah wal la'b. Naam barakallahu fikum, sisi yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan manusia dengan sebab sebuah ucapan yang mereka ucapkan dalam bentuk canda atau main-main. Bayangkan ini, ucapan kekufuran tapi diucapkan dalam bentuk canda atau main-main juga berbahaya. Wa anzala fi sya'nihim, Allah Ta'ala menurunkan tentang keadaan mereka yang dikafirkan. Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa la in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan mengatakan, inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kenapa kalian mencaci maki mengolok-olok? Mereka menjawabnya apa? Kita ini cuma main-main dan senda gurau saja. Bercanda, main-main saja. Tapi ingat, langsung Allah SWT berikan peringatan yang sangat tegas mengenai kekufuran mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian itu mengolok-olok? Nah, membuat ajakan mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, jangan kalian minta ampunan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian semula dulu beriman. Berbahaya ya, berbahaya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita bersanda sendogura dengan ucapan yang ucapan tersebut mengandung enam ucapan kekufuran. Ma'annahum yusallun, bersamaan mereka waktu itu salat. Wa qad ghazaw ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Tabuk, dan sebagian mereka juga berperang bersama Rasulullah ketika peperangan Tabuk. Lakin lama qalu hadhil kalimah, akan tapi ketika mereka mengucapkan kalimat kekufuran ini, kafaru ba'da imanihim, mereka telah kafir setelah sebelumnya mereka beriman. Walam yanfa'uhum annahum yusallun wa yasumun wa yujahidun, hati-hati, tidak bermanfaat bagi mereka bahwasanya mereka dahulu salat, puasa, jihad, enggak bermanfaat lagi. Na'udzubillah ya, hati-hati. Fahadil wujuhu fiha ibtalu hadhi syubhah. Sisi-sisi ini yang telah kami sebutkan, lima sisi ini kurang lebihnya, dan beliau nanti akan sebutkan juga sisi yang kelima ini, kata beliau, enam ini adalah pembatalan atau bantahan terhadap syubhat-syubhat ini. Wa fil haqiqah, pada hakikatnya, annaha min a'dhamu syubhah, pada hakikatnya bahwasannya enam syubhat ini atau syubhat-syubhat sebelumnya itu termasuk syubhat yang paling besar. Walakin jawabuha wadih walilal hamd, akan tapi jawabannya itu jelas dan nampak, dan hanya milik Allah lah segala pujian. Al-wajhu tsalits, sisi ke-6. anna qawlahum, bahwasanya ucapan mereka, innal ladzina nazala fihimul qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul wa yunkiruna al-ba'tha wa yakdzibuna al-qur'an wa yaj'alunahu sihran sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa nusaddiquna wa nusaddiqul qur'an wa nu'minu bil ba'thi wa nusalli wa nasum fa kayfa tad'alunana mithla ulaika. Ini syubhatnya juga. Perhatikan ucapan mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah turun pada mereka Al-Qur'an itu mereka tidak bersaksi, tidak mengucapkan kalimat syahadatain. Nah, dan bahkan mereka mendustakan Rasulullah SAW, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an, dan mereka menjadikan Al-Qur'an itu adalah bentuk sihir. Dan padahal kami, perhatikan ini, orang-orang musyrikun zaman sekarang mengatakan, padahal kami bersaksi dengan dua persaksian. Dan kami juga membenarkan Al-Quran dan beriman dengan hari kebangkitan, dan bahkan kami sholat, kami puasa. Bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Ini, hati-hati ya, syubhatnya ya. Bagaimana kalian itu kok menjadikan kami seperti mereka, seperti orang-orang kufar Quraisy? Mereka itu kan mendustakan Al-Quran mereka. Mereka kan nggak bersaksi dengan dua persaksian. Padahal kita bersaksi dengan dua persaksian. Kita juga beriman dengan hari kebangkitan. Kita puasa, kita sholat juga. Tapi kenapa kalian menjadikan kami seperti mereka? Ini syubhat mereka. Yujabu anhu, dijawab. Ya, dijawab dari syubhat tersebut. Jawabannya, an rajula, sesungguhnya seseorang itu idza shadaqallah fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in fa huwa kafir murtadun al-islam. Sesungguhnya seseorang itu apabila dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara kemudian mendustakan perkara yang lain, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Perhatikan ini ya. Kaman amana bi ba'dil Qur'an wa zahada ba'dahu, sebagaimana orang yang beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagiannya. Dia beriman dengan surat Al-Baqarah, kemudian surat apa? Surat Ali Imran, surat An-Nisa contohnya. Nah, mereka beriman dengan itu semuanya. Sisanya apa sisanya? Wah, sisanya aku enggak beriman. Nah, itu kafir itu, hati-hati. Nah, wa kaman aqara bi tauhid was shalah, sebagaimana orang yang juga mengakui dengan tauhid dan salat, wa jahada wujub az-zakah, tapi dia mengingkari wajibnya zakat. Aw aqara bi hadza kullih, atau dia mengakui ini semuanya, mengakui tauhid, salat, zakat, wa jahada shaum, tapi dia mengingkari puasa. Puasa itu enggak wajib katanya. Aw aqara bi hadzi kullih wa jahada al-hajj, atau meyakini ini semuanya. Apa maksudnya? Rukun Islam itu semuanya dia yakin. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Dia 4-4-nya yakin, yang kelima ini wa jahada al-hajj, dan dia mengingkari kewajiban haji. Naam, ini juga termasuk kekufuran. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kalau mengingkari satu saja rukun Islam, maka dia telah kafir. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Al-wajhus sabi', sisi yang ke-7. Anna man jahada wujubal haji kufrun. Naam, atau anna man jahada wujubal haji kafar. Bahwasanya barang siapa yang mengingkari wajibnya haji, maka dia telah kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dia mengucapkan dua syahadatain, wa yusalli wa yasum, dia salat dan dia puasa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya awwala baitin, nah, rumah pertama kali diletakkan untuk manusia adalah di Bakkah, di Makkah. Bakkah termasuk salah satu nama Mekah ya. Mubarakan, yang diberkahi. Wahudan lil alamin, dan sebagai petunjuk untuk alam semesta ini. Ila qawlihi walillahi ala nasi hajjul bait, dan hanya untuk Allah lah kewajiban manusia untuk melakukan haji ke Baitul Haram. Man istata'a ilaihi sabila, perhatikan, bagi siapa yang dia mampu untuk melakukan perjalanan tersebut. Mampu hartanya, mampu kekuatannya. Naam. Wa man kafara, dan barang siapa yang dia telah kufur, telah kafir, dalam artian mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang tidak butuh terhadap alam semesta ini. Paham itu ya? Jadi kalau mengingkari kewajiban haji padahal orang itu mampu, maka itu bisa tingkatan kekufuran, na'udzubillah. Nah, terus bagaimana kalau enggak mampu? Kalau enggak mampu ya juga. Kalau enggak mampu ya udah enggak usah melakukan, kalau seandainya enggak mampu. Dan tidak perlu apa mengatakan haji itu enggak wajib. Haji itu enggak wajib, itu mah keliru nanti. Paham ya? Nah, Tapi bagaimana kita tetap meyakini bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, barakallahu fikum, kewajiban dalam seumur hidup sekali. Nah, itu yang diwajibkan adalah sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu, memiliki kemampuan. Adapun yang tidak mampu, jangan sampai mengatakan, wah, haji itu enggak wajib. Jangan seperti itu. Bahaya. Fadalatil ayatu ala anna man jahada wujubal hajj na'am kafar. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengingkari tentang wajibnya haji, maka dia telah kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah. Nah, walaupun dia telah bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah. Fa kaifa biman jahada tauhid wa ajaza ibadatul qubur? Bagaimana dengan keadaan orang yang dia mengingkari tauhid dan memperbolehkan menyembah kuburan? Justru tentunya lebih berbahaya lagi kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tetap jangan sampai seperti mereka ya. Kita harus wajib mengimani semuanya, rukun Islam yang 5 dan bahkan rukun iman yang 6 itu. Nah, sesuai dengan barakallahu fikum, kita amalkan sesuai dengan apa yang dituntut oleh na'am rukun-rukun tersebut. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa min ad-dalil 'ala dzalika aidan wa ma haqqallahu 'an bani Israil ma 'ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Perhatikan ini. Dan termasuk dalil juga, nah, yang menunjukkan perbuatan mereka, perbuatan kesyirikan, nah, adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala hikayatkan, Allah Ta'ala ceritakan tentang bani Israil bersamaan ilmunya mereka dan juga kesalahan mereka, annahum qalu, mereka masih mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah untuk kita ini sesembahan yang lain sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan-sembahan. Kepengen gitu loh dalam artian. Nah, ini hati-hati seperti ini. Nah, ini dicontoh oleh apa? Dicontoh sebagian para sahabat yang waktu itu mereka masih baru-baru masuk Islam. Nah, dalam hadisnya siapa itu? Abi Waqid Al-Laitsi, itu yang sering kita dengar, bahkan dicantumkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala dalam kitab beliau apa? Qawaidul Arba', itu di akhir-akhir bab itu, di akhir-akhir enam qawaid itu. Nah, barakallahu fikum. Wa qawlu unasin minas sahabah, ya kan? Dan ucapan sekelompok manusia dari kalangan sahabat, ij'al lana dzata anwatin. Wahai Rasulullah, bikinkanlah bagi kita atau jadikanlah untuk kami zata nuat, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, pohon sidr waktu itu kan melampaui mereka berjalan melewati 6 sebuah pohon sidr ya. 6 ketika keluar setelah Hunain, ketika keluar untuk melakukan perjalanan. 6 mereka ketika di hari Hunain tersebut mereka berjalan kemudian melampaui sebuah tempat yang situ ada pohon sidr. Nah, orang musyrikun mereka menggantungkan apa? Senjata-senjata mereka di situ. Di gantungan-gantungan itu untuk mencari barokah dan semisalnya. Akhirnya orang-orang yang baru masuk Islam ini melihat kejadian tersebut langsung tertarik dan ingin kembali lagi kepada yang sebelumnya mengatakan ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami ini dzatu anwat, ya, pohon yang memiliki gantungan-gantungan untuk gantungan senjata-senjata mereka ya. Fa halafan nabiy sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah bersumpah. Naam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah anna hadza naam mislu qauli bani Israil Musa. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah atau wallahi nafsu Muhammadin liyadih, demi zat yang jiwanya naam, yang jiwanya Nabi Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya, ya, berada di tangannya maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bersumpah mengatakan bahwasanya ini adalah naam inha sunan, ini adalah jalan-jalan, metode atau cara. Naam. Qama qalat Bani Israil Musa, sebagaimana diucapkan Bani Israil kepada Nabi Musa itu. Naam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah pada kaum yang bodoh. Naam. Sebagaimana sudah kita lewati dalam hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi itu. Fa halafa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadza mithlu qauli Bani Israil Musa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya ini, perbuatan ini merupakan seperti perbuatannya ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, mirip kan? Jadikanlah untuk kita ilah, sembahan. Walakin lil musyrikin syubhatun yudluna biha, akan tapi orang musyrikin mereka memiliki syubhat yang apa? Yang mereka menyodorkan, yudlun menyodorkannya, menyodorkan atau mempersembahkan itulah. Dengan syubhat tersebut inda hadil kisah. Ngam, mereka sodorkan atau mereka tunjukkan nam di hadapan kisah ini, wahya anhum yaqulun, mereka naam, mereka mengatakan orang musyrikin itu inna bani Israil lam yukafaru bidzalik. Bani Israil tapi ketika mengatakan seperti itu enggak dikafirkan. dengan ucapan tersebut katanya. Wa kadzalikal ladzina qalu linnabi, demikian juga orang-orang yang waktu itu mengucapkan kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ija'al lana dzata anwat lam yukasaru. Perhatikan ini ya. Jadi orang-orang yang waktu itu mereka baru-baru masuk Islam, keluar dari kekufuran, mereka tertarik dan mengatakan ija'al lana dzata anwat, jadikanlah untuk kita na'am dzata anwat, yaitu gantungan-gantungan untuk menggantungkan senjata di pohon seperti pohon sidr yang mereka bikin itu. Nah, perhatikan ini. Ini kata sebagian orang musyrikun apa? Rasulullah enggak mengkafirkan mereka. Lam yukafaru, Rasulullah tidak mengkafirkan mereka. Fal jawab, jawabannya antakul, engkau katakan inna bani Israel lam yaf'alu, belum mengerjakan, baru meminta. Yang namanya orang kan seperti itu kan, mungkin semula dia, semula berada di atas kegelapan kesyirikan, atau kegelapan kebid'ahan, kegelapan kesesatan, kemudian suatu ketika dia sudah bertobat, masuk ke nah ke dalam ajaran yang benar, ahlus sunnah jamaah contohnya, kemudian suatu ketika dia melewati sebuah tempat ya, yang tempat itu dulu mungkin dia pernah melakukan perbuatan maksiat di situ. Terkadang bisikan-bisikan syaitan itu ada saja ya. Wah, anak dulu seperti ini. Nah, akhirnya munculnya apa? Munculnya sesuatu yang ingin kembali lagi seperti dulu gitu loh. Nah, itu ketika baru-baru mengenal dakwah salafiyah atau baru-baru mengenal na'am barakallahu fikum ajaran yang benar contohnya. Dulu mungkin dia perokok berat ya, perokok berat. Ngerokok terus tiap hari contohnya. Kemudian kenal kajian yang benar, kenal dakwah salafiyah yang benar, barakallahu fikum ajaran Islam yang benar. Kemudian dia meninggalkan rokok. Akhirnya lama-lama, baru-baru dia meninggalkan seperti itu, dia naam, dia main di kampung. Ternyata ketemu teman-teman yang dulu, mereka ngerokok semua. Nah, akhirnya dia seakan-akan tertarik kembali gitu loh, untuk melakukan apa? Perbuatan tersebut, untuk merokok kembali. Nah, seperti itu wajar. Tapi yang dilarang itu kalau melakukan lagi gitu loh. Tapi ini kan para sahabat belum melakukan. Baru meminta saja gitu loh, baru meminta. Meminta, ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kita ini gantungan-gantungan senjata. Nah, sebagaimana mereka juga memiliki gantungan-gantungan senjata. Nah, tapi mereka belum melakukan, sehingga Rasulullah belum mengkafirkan mereka. Paham ya? Jawabannya apa? Inna bani Israel lam yaf'alu, bani Israel juga belum melakukan. Wa kadzalika alladzi sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu. Demikian juga orang-orang, naam, orang-orang yang meminta kepada Rasulullah juga belum melakukan. Wala khilafa, tidak ada perselisihan. Anna bani Israel law fa'alu dzalika lakafaru. Perhatikan. Gak ada perselisihan, gak ada perbedaan. Bahwasanya kalau seandainya Bani Israel waktu itu melakukan, niscaya mereka akan apa? Akan kafir. Niscaya mereka kafir. Wa kadzalika la khilafa. Demikian juga gak ada bedanya. Anna alladziina nahahum nabi, itu orang-orang yang Rasulullah melarang mereka, law lam yuti'uh, kalau seandainya mereka tidak mentaatinya, bahkan membikin wattakhadhu dzata anwat, bahkan mereka membikin gantungan-gantungan senjata, ba'da nahyi, setelah dilarangnya, la kafaru, niscaya mereka akan kafir. Niscaya mereka kafir. Wa hadza huwal matlub, inilah yang diinginkan. Jadi syubhat mereka sebenarnya itu ringan sekali ya, cuman terkadang orang kalau enggak paham bingung gitu loh. Oh iya juga ya, mereka enggak dikafirkan ya. Karena mereka belum melakukan, baru permintaan gitu loh, baru permintaan. Ya kan? Bani Israel juga mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, jadikanlah kami itu untuk kami itu sesembahan sebagaimana mereka orang-orang apa? Orang musyrikun, orang kufar juga memiliki sembahan-sembahan yang lain." Nah, tapi kan belum melakukan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa ini, sehingga enggak dikafirkan kan? Demikian juga orang-orang yang meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah untuk kita gantungan-gantungan nan pedang, untuk kita menggantungkan pedang situ nanti, itu juga mereka enggak dikafirkan karena belum melakukan hanya permintaan. Sehingga Rasulullah sangat murka dan marah waktu itu mengatakan Allahu Akbar, inna sunan, dalam riwayat lain inna sanan, yang maknanya adalah apa? Itu adalah jalan-jalan metodenya na'am umat-umat terdahulu, kama qalat Bani Israil Musa, innakum qaumun tajhalun, kata Rasulullah, semuanya kalian adalah kaum yang bodoh. Syarahnya qala asy-syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Jadi bagaimana khulasah atau inti dalam perkara seperti ini? Mereka menamakan penamaan yang berbeda. Ingat-ingat kaidahnya ya. Al-ibrah bil haqa'iq wa laysatil ibrah bi kathrati tasmiyat. Naam. Yang jadikan patokan, jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya itu bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata banyaknya penamaan, dinamakan dengan ini, itu atau ini. Yang intinya apa? Intinya sama-sama di dalamnya ada unsur kesyirikan, syirik sudah selesai. Meminta barokah kepada siapa? Selain Allah, syirik selesai. Mereka meminta kepada naam perlindungan kepada siapa? Kepada selain Allah, syirik selesai. Walaupun penamaannya beda-beda gitu loh. Jadi yang jadikan patokan itu hakikatnya itu bukan sekedar semata-mata penamaan. Kalau penamaan macam-macam ya, penamaan macam-macam. Naam. Qala syarih hafizhahullah ta'ala, ay minal adillah ala anna min manirtakaba naqidan min nawaqidil Islam yakfur. Perhatikan ini. Termasuk dalil-dalil bahwasannya barang siapa yang melakukan salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman, maka dia kafir. Walau kana syahadu an la ilaha illallah, walaupun dia bersaksi la ilaha illallah, wa yusalli, dia salat, wa yasum, puasa, ila ghadhalik minal a'mal, dan selain itu daripada amalan-amalan mereka kerjakan, mereka lakukan, tapi kalau sekali atau dia melakukan na'am salah satu pembatal daripada keislaman, maka dia kafir. Kapan ini terjadi? Sudah kita sebutkan ya, apabila terpenuhi padanya syarat-syaratnya, karena di sana ada mawani'ut takfir, penghalang-penghalang orang tidak bisa, penghalang-penghalang orang untuk tidak bisa dikafirkan. Ada penghalangnya itu. Kalau seandainya ada pada orang tersebut penghalang tersebut, maka tidak bisa dikafirkan. Apa diantaranya? Al-jahl, kebodohan. Kemudian an-nisyan, lupa. Kemudian al-khata, kekeliruan. Kemudian al-ikrah, paksaan. Itu yang paling menonjol ya, empat itu ya, paling menonjol. Apa itu? Al-jahl, kebodohan. Orang bodoh enggak dikafirkan. Ketika dia mengucapkannya karena kebodohan, enggak tahu sama sekali. Kemudian al-khata, keliru. Keliru juga enggak dikafirkan. Nah, keliru juga enggak dikafirkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nisyan, lupa. Lupa juga enggak dikafirkan. Kemudian ikrah, paksaan, dipaksa. Ucapan kekufuran yang muncul dari orang yang dipaksa itu bukan tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Barakallahu fikum, itu hati-hati. Dalam mengkafirkan jangan sembarangan, ya dikit-dikit mengkafirkan. Karena ahlus sunnah sudah dituduh orang-orang itu apa? Takfiriun, kita dituduh takfiriun. Karena sedikit-sedikit mengkafirkan, padahal kita mengkafirkan apa? Mengkafirkan sesuai dengan dalil yang Allah dan Rasulnya mengkafirkan mereka, gitu loh. Nah, tapi mereka tidak pandang itu. Maqas 6. Maqasallahu ta'ala an bani Israil hina talabu min Musa an yaj'ala lahum ilahan ka'aliyatil musyrikin. Apa-apa yang Allah Ta'ala kisahkan tentang bani Israil ketika mereka meminta kepada Nabi Musa agar apa? Agar Nabi Musa menjadikan untuk mereka ilah sesembahan seperti sesembahan-sembahan kaum musyrikin. Wakisatul ladzina talabu minan nabi, dan juga kisah orang-orang yang meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW an yaj'ala lahum dhata anwat, agar menjadikan untuk mereka dhata anwat, yaitu naam, gantungan-gantungan senjata, atau pohon yang memiliki gantungan-gantungan senjata. Wa anna an-nabiyyin al-karim, wa anna an-nabiyyin al-karimain ankara dhalika wa atabarahu syirkan. Perhatikan. Dan bahwasanya kedua nabi yang mulia, siapa itu? Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW, angkara. Kedua-duanya mengingkari dzalik, perbuatan tersebut. Wa'tabarahu. Dan keduanya menganggap perbuatan tersebut syirkan, adalah kesyirikan. Yukhriduhum minal millah. Nah, bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Lau fa'aluhu. Kalau seandainya mereka mengerjakan atau melakukannya. Ma'annahum yu'minuna bin nabiyyaini al-karimain. Bersamaan dengan itu, mereka apa? Beriman dengan dua nabi yang mulia tersebut. Wa yujahiduna ma'ahuma, dan mereka pun berjihad bersama keduanya. Tapi ingat ya, karena mereka belum melakukan sehingga mereka tidak dikafirkan. Tsumma awrada syekh i'tiradan 'ala hadzal istidlal. Kemudian syekh apa? Syekh mendatangkan enam bantahan atau enam tanggapan terhadap pendalilan ini. Wa huwa anna bani Israil alladziina talabu min Musa an yaj'ala lahum ilahan lam yukaffaru. Perhatikan bahwasannya bani Israil yang mereka minta kepada Nabi Musa agar menjadikan untuk mereka ilah, itu mereka belum dikafirkan. Wa kadzalikal ladzina talabu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum na'am dzata anwatin lam yukaffaru. Demikian juga orang-orang yang minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan untuk mereka dzata anwat, sebuah pohon yang memiliki gantungan-gantungan untuk menggantung senjata, lam yukaffaru. Mereka tidak dikafirkan. Ewa. Akhirnya beliau pun juga apa? Menampilkan atau menunjukkan syubhat mereka dengan pendalilan ini tadi, dengan kisah Nabi Musa dan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ajaba an hadzal i'tirad, tapi dijawab, beliau menjawab dari na'am barakallahu fikum syubhat ini, atau syubhat ini paparkan ini, sebutkan ini, bi anil fariqa ini, bahwasanya kedua kelompok tersebut lam yang fadha maqala, mereka belum melaksanakan apa yang diucapkan, yang kedua diucapkan. Apa maksudnya itu? Dalam artian ketika meminta Nabi Musa tidak melaksanakannya, menolak, mengingkari. Dan ketika mereka naam orang-orang yang waktu itu keluar dari waktu hari Hunain, mereka keluar, kemudian mereka tertarik juga meminta kepada Rasulullah juga tidak melakukan, bahkan mengingkarinya. Naam. Walau fa'ala la kafara. Niscaya kalau seandainya keduanya itu melakukan, niscaya keduanya juga kafir. Dua kelompok tersebut kafir kalau melakukan perbuatan tersebut. Walakin namma nahaya an dhalik wa buyyina lahumu annahu kufrun tajannabuhu. Na'am wantahau anhu. Akan tapi ketika keduanya, yaitu dua kelompok tersebut dilarang dari perbuatan tersebut dan dijelaskan untuk keduanya bahwasannya itu adalah kekufuran, kemudian mereka menjauhinya dan mereka pun juga meninggalkannya, maka tidaklah mereka dikafirkan, tidak kafir. Wa mahalus syahid min al-qisatain, perhatikan sisi syahid atau inti daripada dua kisah ini, anna man fa'ala syirka na'am kafar, bahwasannya barang siapa yang melakukan syirikan dia tetap kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu bil anbiya, dan dia beriman juga dengan para nabi. Wa ya'mal a'mal salihah, walaupun dia beramal amalan saleh. Intinya apa sih intinya tadi? Intinya itu hakikatnya al-ibra bil haqa'iq, itu intinya hakikatnya. Dia menentang berpaling dari tauhid ataukah tidak? Kalau dia berpaling dari tauhid dia adalah musyrik. Mau atau enggak mau dia tetap musyrik. Kalau seandainya dia itu nambara kalafiku menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah taala, dia tetap tetap musyrik, mau ataukah tidak mau tetap dikatakan musyrik. Disebutkan dalam kitab Ighathatul Lahafan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, "Fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba." Perhatikan ya. Naam, "Fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba." Naam. Orang yang berpaling dari tauhid maka dia itu musyrik. Mau ataukah enggak mau tetap dikatakan musyrik dia. Kemudian apa berikutnya kata beliau, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dalun sya'a am aba. Wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dalun sya'a am aba. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah maka dia adalah orang mubtadi' dan sesat, dia mau ataukah tidak mau tetap dihukumi seperti itu. Hati-hati ya. Naam. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya bi'idznillah ta'ala. Kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.